إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan pembahasan kitab التوحيد pada bab yang keenam tentang tafsir التوحيد وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ penafsiran tentang makna Tauhid dan persaksian syahadat La إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ pada bab ini penulis bawakan empat ayat Al-Quran saya sebutkan secara singkat Yang pertama pada surat Al-Isra ayat ke-57. Yang kedua pada surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan ke-27. Yang ketiga surat At-Taubah ayat ke-31. Dan yang keempat Al-Baqarah ayat ke-165. Empat ayat Al-Quran. Dan kemudian dengan satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disitulah pembahasan kita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang beliau sebutkan pada bab Sahih Muslim tentang Kitabul Iman. Tentang Kitabul Iman. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan sabdanya Man qala la ilaha illallah Barang siapa atau siapa saja yang telah mengucapkan La ilaha illallah merupakan kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak melainkan hanya Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah maknanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang telah mengucapkan itu, la ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan tidak hanya berhenti di situ, tapi dia juga mengingkari terhadap yang disembah selain Allah. Dengan demikian, haruma maluhu wa damuhu, diharamkan hartanya dan diharamkan pula darahnya. Haram hartanya untuk dirampas, dicuri, diambil dengan cara yang hak. Haram darahnya untuk ditumpahkan tanpa jalan yang hak. Karena dia telah menjadi muslim, karena dia telah mengucapkan kalimat tauhid dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah, maka hartanya dan demikian pula darahnya nam haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, dan perhitungannya nanti adalah di hadapan Allah azza wa jalla. Kita lihat bagaimana maknanya. Kita telah sampai pada kata atau kalimat wa kafara bima yu'bad min dunillah. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah yang telah kita tahu maknanya tadi, maka dia juga mengingkari ma yu'bad min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Termasuk selain Allah Jalla wa'ala, Nabi dan Rasul yang mereka pertuhankan, yang dijadikan oleh kaum Nasara sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah. Alaysa kadzalik, bukankah demikian bahwa Isa ibnu Maryam alaihi masallatu wassalam oleh kaum Nasara dipertuhankan, bahkan dijadikan thalithu thalathah, trinitas, sesembahan salah satu dari Tuhan yang mereka sembah. 6. Sementara Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari sikap dan perbuatan mereka yang mengaku-ngaku menjadi pengikutnya. Mari kita perhatikan pada surat Al-Maidah, tepatnya pada ayat 116 dan ke 117. Pada kajian yang lalu sudah disebutkan ayat 116-nya, tinggallah ayat ke 117. Tapi tidak mengapa untuk kita ulang kembali ayat ke 116 terlebih dahulu. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, Allah tanya kepada Isa alaihi salam, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan tatkala Allah Jalla wa'ala bertanya kepada Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putranya Maryam alaihi wassalatu wassalam, apa yang Allah tanya? A anta qulta linnas, apakah engkau yang menyatakan kepada manusia, kepada orang-orang, ittakhidhuni wa ummi wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan jadikan ibuku sesembahan selain Allah. Allah bertanya demikian, a anta qulta linnas, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau pernah menyatakan demikian? Naam. Maka Nabi Isa menjawab dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawaban itu sudah menunjukkan beliau berlepas diri. Naam. Qala subhanak. Kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li, tidak patut bagiku, an aqula, untuk aku berucap, ma laysa li bihaqqin, dengan suatu ucapan yang bukan hakku. Nah, aku tidak memiliki hak untuk menjadi sesembahan selain engkau. Sama sekali aku tidak pernah menyatakan itu. Beliau cukup menyatakan dengan sekaligus mensucikan Allah Jalla wa'ala. Subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Sekaligus kita diajari tata cara menjawab. Nah, yang baik, yang bijaksana. Nah, sebagaimana apa yang dijawab oleh Nabi Isa alaihi salam kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Masih belum berhenti jawabannya sampai di situ. Maka Nabi Isa meneruskan, in kuntu qultuhu, jika memang aku katakan, pernah aku menyatakan seperti itu, faqad alimtah, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Engkau zat yang maha mengetahui apa saja yang tampak maupun tersembunyi, baik ucapan maupun perbuatan. Jika aku memang pernah berbuat atau berucap seperti itu, faqad alimtah, maka engkau sungguh telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hatiku engkau maha tahu ya Allah. Wa la a'lamu ma fi nafsik, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Naam. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguh engkau ya Allah adalah zat yang maha 'allam, yang maha tahu al-ghuyub, perkara-perkara yang gaib. Sedangkan aku sebagai manusia tidak tahu perkara itu. Tidak ada makhluk pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat ke-117. Nabi Isa masih melanjutkan. Ma qultu lahum, tidaklah aku ucapkan kepada mereka ya Allah, illa ma amartani bih, kecuali atau melainkan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Aku semata hanya menyampaikan tugas, menyampaikan amanah yang kau bebankan, yang kau sampaikan kepadaku, aku sampaikan kepada pengikutku, kepada umatku. Illa ma amartani bih, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku sampaikan amanah berupa apa yang kau perintahkan dalam bentuk ani'budullah, berupa perintah agar mereka beribadah, mentauhidkan hanya kepada Allah. U'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah, tauhidkanlah Allah sebagai Rabbku dan juga sebagai Rabb kalian. Mari kita mengikuti jalan yang hak untuk mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku ya Allah siap untuk menjadi syahida, untuk menjadi saksi. Naam, alaihim, terhadap mereka itu, ma dumtu fihim, selama aku berada pada mereka, selama aku masih hidup, aku siap bersaksi atas mereka. Jika mereka menyimpang, maka aku akan berusaha meluruskan. Aku akan berusaha mengajak kepada jalan yang hak. Naam, aku merasa bertanggung jawab terhadap mereka. Naam. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau telah wafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, maka dengan itu engkau ya Allah yang mengawasi mereka. Ar-raqib, engkau lah yang mengawasi alaihim, kepada mereka. Tidak bisa lagi ketika aku sudah wafat ya Allah, sudah mati, sudah engkau panggil untuk mengawasi mereka. Kalau kemudian mereka dengan itu menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari ajaranku, maka engkau lah yang mengawasi, mengurusi terhadap mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau lah maha menjadi saksi atas segala sesuatu. 6. Wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budallaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim, falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. 6. Mudah-mudahan bisa kita renungkan ayat itu dan kita teringat ketika ayat itu dibacakan kita sudah tahu maknanya. Bagaimana dialog Allah Jalla wa'ala dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. 6. Allah bertanya, menanyai kepada beliau dalam rangka untuk membuktikan secara lisan bahwa beliau berlepas diri dari sesembahan, sesembahan selain Allah, termasuk pengikutnya yang mengaku-ngaku menjadi pengikutnya, menjadikan dia, menjadikan beliau sebagai sesembahan selain Allah. Kembali kepada kata wa kafara bima yu'bad min dunillah, selain seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak cukup di situ, dia dituntut untuk mengingkari dengan sesuatu, dengan apa saja yang disembah selain Allah. Dengan pernyataan ini, dengan pernyataan dia mengingkari apa yang disembah selain Allah, kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalilun ala annahu la yakfi mujarrad talaffuz bila ilaha illallah, sebagai dalil, sebagai bukti bahwa tidak cukup semata pelafatan, pengucapan la ilaha illallah saja. 6. Makna sabda Nabi yang menyatakan bahwa siapa yang telah mengucapkan itu, tidak cukup pengucapan secara lisan belaka. Bal la budda an takfur bi ibadah man yu'bad min dunillah. Bahkan mengharuskan dia bersikap pula untuk mengingkari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pula dia dituntut juga untuk mengkufuri dengan setiap kekufuran. 6. Dituntut pula dia mengingkari dengan segala bentuk kekufuran. Sehingga siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan masih memandang atau menganggap bahwa Nasara, bahwa Yahudi yang ada di masa kita, ala dinin sahih, berada di atas agama yang sahih, agama yang benar. 6. Maka siapa yang mempunyai penilaian seperti itu, falaisa bimuslim, maka dia bukanlah muslim. Karena keharusan sebagai seorang muslim, selain dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia telah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengingkari siapa saja yang beribadah kepada selain Allah. Bukankah keduanya tadi al-Yahud wa Nasara melakukan persembahan kepada selain Allah? Naam. Tapi kemudian ada orang yang menyatakan kedua agama itu adalah agama yang benar. Maka dengan ucapan tadi, dengan keyakinan tadi, falaisa bimuslim, bukanlah dia seorang muslim. Demikian pula seseorang yang menilai agama-agama yang ada itu adalah berupa pemikiran-pemikiran yang siapapun berhak untuk memilihnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Silakan mau memilih agama apa saja. Nah, siapa yang memiliki pemikiran seperti ini, maka orangnya falaisa bimuslim, bukanlah dia orang muslim. Naam. Sehingga perlu diingkari bentuk-bentuk ungkapan yang disampaikan sebagian orang dengan kata atau kalimat al-fikrul islami. Al-fikru al-islami, pemikiran Islam. Naam. Tidak seperti itu. Naam. Penisbatannya, pemikiran Islam. Bahkan mengharuskan wajib bagi seseorang tadi untuk menyatakan ad-dinul Islam. Agama Islam. Atau al-aqidah al-islamiyah. Aqidah Islam. Tidak kemudian dikatakan al-fikrul islami, pemikiran Islam. Naam. Kenapa demikian? Karena Islam bukanlah pemikiran. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah, wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Tidak perlu menampung pikiran-pikiran yang ada. Pikiran fulan kayaknya cocok dengan Islam, sehingga itu adalah pikiran Islam. Tidak demikian. Islam telah diturunkan berupa wahyu dari Allah Jalla wa'ala, diturunkan, diajarkan bagi umatnya adalah tinggal menjalani saja. Tanpa kemudian dia memiliki ide atau saran, Islam itu sebaiknya begini, Islam itu sebaiknya begini, tetapi tinggal dia pelajari Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar tentunya, kemudian dia tinggal siap untuk mengamalkannya. Naam. Wa kafara bima yu'bad min dunillah. Siapa yang demikian tadi, maka diharamkan hartanya dan darahnya, dan hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalau seseorang sudah mengucapkan itu, maka zahirnya dia telah menjadi muslim. Naam. Zahirnya dia menjadi muslim. Adapun batinnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batinnya diserahkan kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisab alladhi yashhadu bilisani bihadihi syahadah. Allah Jalla wa'ala yang bertanggung jawab penghitungannya terhadap seseorang yang sudah bersaksi dengan lisannya dengan persaksian tersebut. Fa'in kana sadiqan jazahu bi jannatin na'im. Kalau ucapannya itu jujur, maka Allah akan balasi dia dengan jannah yang penuh kenikmatan. Sebaliknya ketika dia ucapkan dalam keadaan munafik, berucap secara lisan saja tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, azabahu al-azab al-alim. Maka Allah akan mengazab dia dengan azab yang keras. 6. Itu maksudnya wa hisabuhu. Dan penghisapannya, perhitungannya, penilaiannya adalah di sisi Allah Jalla wa'ala. Amma fid dunya fal hukmu ala dhahir. Adapun di dunia, hukumnya dihukumi secara dhahir. Yang tampak. Adapun batinnya, bagaimana, apakah dia meyakini Islam itu sesuai dengan apa yang dia persaksikan tadi? Apakah memang batinnya hatinya seperti itu? Wallahu a'lam. Kita tidak dipasrahkan untuk mengurusi sampai dalamnya. Naam. Dengan itu telah selesailah keseluruhan penjelasan dari ayat-ayat dan demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita selesaikan. Tinggallah bagi kita al-masail, permasalahan-permasalahan. Artinya kesimpulan-kesimpulan atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita kutip dari bab yang sedang kita bahas. 6. Yang pertama, termasuk dari yang paling besar dan paling penting pada bab ini adalah tafsirut tauhid, penafsiran tentang tauhid. Wa tafsirus syahadah, penafsiran tentang asyhadah. 6. Penafsiran tauhid mengharuskan dua perkara. Penafsiran tauhid, untuk benar seseorang bisa memaknai tauhid, maka mengharuskan dua perkara sekaligus. Yang pertama, nafyul uluhiyah, siwallah azza wa jalla, meniadakan segala bentuk penuhanan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersikap seperti itu, meniadakan segala bentuk penuhanan kecuali yang dipertuhankan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isbat al-uluhiyah lillahi wahdah, menetapkan penuhanan hanya bagi Allah Jalla wa'ala semata. 6. Yang pertama, meniadakan segala bentuk penuhanan. Yang kedua, menetapkan penuhanan hanya bagi Allah Jalla wa'ala saja. Maka dengan dua perkara tadi, adanya peniadaan, adanya penetapan, sebagai realisasi mewujudkan tauhid. Dikatakan tauhid, kita harus bertauhid. Dikatakan kata itu dengan kata tauhid, maknanya adalah ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Mentauhidkan Allah berarti menjadikan satu saja penuhanan hanya bagi Allah Jalla wa'ala. Maka sebagai contoh kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk semakin memperjelas dalam suatu kalimat sehari-hari, Zaidun qa'imun. Zaid nama seseorang, atau Abdullah lah, atau Muhammad, atau siapa saja, berdiri. Nah, Zaid berdiri. Maka dengan ucapan seperti itu, engkau telah menetapkan Zaid berdiri. Walam tuwahidhu. Tetapi engkau dengan kalimat tadi tidak menyatakan hanya Zaidnya saja, hanya Zaid semata yang berdiri. Mungkin saja ada yang lain yang berdiri. Ya, kamu menyatakan Zaid berdiri bukan berarti Zaid saja yang berdiri. Lainnya juga ada yang berdiri. Hanya kebetulan saja engkau menyatakan Zaid itu berdiri. 6. Lakin idza qult, tapi jika engkau menyatakan la qa'imun illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Bisa dirasakan bedanya? 6. Demikian pula la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar illallah, kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Karena di sana kaum musyrikin mengadakan ilah-ilah yang lain selain Allah. Mereka sebut sesamaan mereka ilah. Ilah fulan, ilah fulan, ilah fulan. Berarti sekian banyak ilah. Sementara dengan datangnya Islam ditiadakan semua bentuk ilah-ilah yang ada yang mereka sebut. Karena betul ada namanya ilah, tetapi ilah yang batil. Sementara ilah yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah adanya penentangan, permusuhan, dakwahnya Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin. Dalam urusan tauhid la ilah, tauhid uluhiyah. Dalam urusan tauhid uluhiyah, inilah terjadinya permusuhan, perbedaan antara muslim dengan kafir, dengan musyrikin, sampai yaumul qiyamah. Sampai mereka mau menerima Islam. Adanya peperangan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mereka adalah dalam urusan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, kaum musyrikin juga mengakuinya. Tauhid rububiyah, pengakuan bahwa Allah Jalla wa'ala yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki dan sebagainya, yang mengatur alam semesta. Mereka akui bahwa itu adalah Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada perkataan tadi, Zaidun qa'im, Zaid berdiri. Maka belum menyatakan semata-mata Zaid saja yang berdiri, tapi dengan menyatakan la qa'im illa Zaid, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Maka dengan itu engkau telah menetapkan baginya berdiri, dan dia sajalah yang berdiri. Setelah kita tahu tafsirut tauhid, maka perlu tahu juga tafsir asy-syahadat, tafsir tentang syahadah. Syahadat itu maknanya adalah at-ta'bir, ungkapan. Amma tayakkanuhu al-insan, apa yang diyakini oleh seseorang biqalbih, dengan hatinya. Ya, ungkapan terhadap apa yang diyakini dengan hatinya. Sehingga ketika seseorang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi dengan la ilaha illallah, berarti maknanya antik bilisani, aku mengucapkan dengan lisanku, mu'abbiran amma yakunnuhu qalbi minal yaqin, apa yang terungkap dari dalam hatiku berupa keyakinan. Setelah hatinya yakin dengan mantap, maka tersalurkan, terucapkan melalui lisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia telah melakukan persaksian atau syahadat. Dengan itu fahamlah kita apa makna tafsir tauhid dan tafsir asy-syahadat. Masalah yang kedua atau faedah yang kedua adalah, atau sebelum kita masuk pada masalah yang berikutnya, bahwa di antaranya pula, di antara masail adalah ayatul Isra, tentang ayat yang tersebut dalam surat Al-Isra. Sambil kita lihat, surat Al-Isra adalah merupakan pendalilan yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, tepatnya ayat ke-57. Ulaikal ladzina yad'una rabb yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka yang berdoa, menyeru, mengharap kepada Rabb mereka, kepada Allah, melalui wasilah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Melalui ayat ini, penjelasan bantahan kepada kaum musyrikin yang mereka menyeru, meminta-minta kepada as-salihin. Maka sikap seperti itu adalah syirkul akbar, termasuk jenis kesyirikan yang besar. Kenapa dikategorikan syirkul akbar? Li'anna doa minal ibadah, karena doa itu adalah bentuk ibadah, bagian dari ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan pada ayatnya, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sungguh mereka yang enggan, mereka yang sombong dari berdoa kepadaku, saya dukhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi yang hina. Berdasarkan dari ayat ini yang tersebut dalam surat Ghafir ayat 41, menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Nah, sehingga berdoa hanya ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sedangkan berdoa kepada makhluk terbagi menjadi 3 bagian. Ada rinciannya. Nah, berdoa maksudnya memanggil, meminta kepada makhluk terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jaiz, dibolehkan. Dikatakan boleh ketika dia memanggil atau mengajak makhluk dengan suatu urusan yang mungkin memungkinkan baginya untuk bisa dia penuhi. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu, jika saudaramu memanggilmu, mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhilah. Ya. Nah, jika dia memanggil, mengundang engkau, selama undangan tadi tidak mengandung perkara-perkara yang menyelisih dari tuntunan Rasulullah SAW, fa'ajibhu, maka penuhilah. Maka seruan panggilan seperti ini diperbolehkan. Yang kedua, anta du'u makhlukon mutlakon, engkau meminta kepada makhluk secara mutlak, apakah dia hidup atau mati. Fima la yakdir alaihi illallah, sementara urusan yang sedang dia mintai kepada makhluk tadi tidaklah dimampui kecuali hanya Allah. Yang bisa melakukan itu hanya Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia tujukan, dia minta kepada makhluk. Maka perbuatan seperti ini syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena dia telah jadikan tandingan bagi Allah Jalla wa'ala. Seperti beliau contohkan di sini, ya fulan, dia panggil nama seseorang, baik dia hidup atau apalagi dia sudah mati, dimintai, ya fulan, nama seseorang, ij'al fi batni imra'ati dzakaron, jadikan di dalam perut istriku ini laki-laki. Dia berharap, meminta kepada orang tadi janinnya supaya dijadikan laki-laki ketika lahirnya. Maka permintaan seperti ini adalah bentuk syirkul akbar, kesyirikan yang besar, karena yang tidak ada yang mampu untuk melakukan hanya Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, dia meminta kepada makhluk yang telah mati. Nah, Maka perbuatan seperti ini juga syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Apalagi yang dia mintai orang yang telah meninggal dunia tadi adalah sesungguhnya urusan-urusan yang dimintai tadi hanya Allah Jalla wa'ala yang bisa melakukannya. Nah, sedangkan seseorang yang telah mati tidaklah bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu sendiri tentang nasibnya dia nanti di hadapan Allah. Apakah dia selamat ataukah tidak. Bagaimana kemudian datang seseorang meminta-minta kepadanya. Maka itulah tiga bentuk meminta kepada makhluk dengan tiga rincian yang telah dijelaskan. Berikutnya pada bab ini pula kita ambil faedah ayat yang tersebut pada At-Taubah. At-Taubah adalah dalil yang ketiga. Ittakhiduni ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan ahbar dan ruhban-ruhban mereka sebagai sesembahan selain Allah. Maka ini bentuk kesyirikan dalam masalah ketaatan. Dalam masalah ketaatan, ketika menjadikan orang alim di antara mereka dan orang ahli ibadah di antara mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah. Berikutnya, faedah yang bisa kita ambil pula apa yang diucapkan oleh Al-Khalil alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kepada al-kuffar, kepada orang-orang kafir di masa itu, innani bara'un mimma ta'budun, pada surat Zukhruf. Dalil yang kedua, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yakni Allah Jalla wa'ala. Maka dengan pengecualian tadi, dia telah mengecualikan Allah Jalla wa'ala dari sekian bentuk sesembahan. Nah. Di antaranya pula, faedah yang bisa kita ambil pada surat Al-Baqarah. Tentang penyebutan Al-Kuffar. Yang mana Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang mereka. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ Bahwa mereka tidaklah akan bisa keluar dari an-nar. 6. Disebabkan karena mereka mengadakan kecintaan kepada sekutu-sekutu selain Allah seperti kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Menunjukkan bahwa mereka itu cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada al-andad, kepada sekutu-sekutu selain Allah. Dengan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, bagaimana kemudian ketika seseorang lebih mencintai sekutu selain Allah dibandingkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi seseorang yang lebih cintanya kepada sekutu selain Allah dan tidak cinta sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terbagilah bentuk kecintaan itu menjadi empat bagian. Menjadi empat. Yang pertama, cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sangat dibandingkan lainnya. Sudah masuk Isya? 6. Kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Pembagian kecintaan menjadi empat bagian. Antum berikan tanda. Tolong diingatkan nanti pada waktunya agar bisa melanjutkannya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.